Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Baik. Kemudian halaman 168 masih terkait tentang beriman kepada yang gaib, dicontohkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, mislu hadis Isra wal Mi'raj. Hadis Isra wal Mi'raj. Nah, kita bacakan syarahnya. Fadal di Behar, dibaca Behar. من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله تعالى. Nah, memangnya kenapa antum bisa bacanya Isra'ah? Kenapa? Kenapa? Lah, dia mubtada muakhar. Al-Isra wal Mi'raj minal akhbar. Adapun akhbaranallah ya, itu jumlah la mahalla la min al-i'rab dari silah mausul. Baik, terus qalallahu jalla wa ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, ya'ni min Makkah al-musharrafah ila al-Masjidil Aqsa fi Palestina, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Baik. Ini dulu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka di antara khabar-khabar hadis-hadis yang Allah Ta'ala, atau kabar-kabar yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita, ya, yang Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita ialah Al-Isra'u wal-Mi'raj. Allah Jalla wa'ala berfirman, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang asra memperjalankan di waktu malam bi'abdihi hambanya, lailan dalam satu malam dari Masjid Al-Haram, yakni dari Mekah Musyarafah ke Masjid Al-Aqsa di Palestine. Alladzi barakna haulah. Nah, ini Palestina ini yang kami berkahi sekitarnya, Masjid Al-Aqsa ini, yaitu ke Allah, ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya, sekitar Al-Aqsa tersebut. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Terus lanjut. Kata Palestina masafat taqta'uha al-ibilu fi syahrin. Wal Rasul sallallahu alaihi wasallam usriya bihi fi lailatin wahidatin wa 'ada sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailati. Baik. Maka jarak antara Mekah dan Palestina, antara Mekah dan Palestina itu ada masafah. Ada jarak yang kalau ditempuh dari Mekah ke Palestina saat itu, bukan saat ini, saat itu tak tauha dapat ditempuh, tak tauha atau ayak tau, bukan pak, itu memotong, ditempuh itu jaraknya, dipotong jaraknya oleh ibil kalau kita berkendara naik onta pisahrin selama satu bulan saat itu. Karena orang Quraisy biasa demikian. Ila fi Quraisy ila fihi rihlatas syita'i was-shayf. Kebiasaan musyrikin Quraisy, musim panas, musim dingin, mereka rehlah untuk berdagang ke negeri Yaman dan ke negeri Syam. Maka mereka sudah bisa mengukur sejauh mana perjalanan seseorang naik unta selama sebulan kalau dari Mekah ke Palestina, ke Al-Aqsa. Nah, barakallahu fi. Kemudian dan Nabi SAW diperjalankan di lailatin wahidatin, dalam satu malam aja. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali juga pada malam itu juga sebelum subuh sudah kembali. Terus lanjut. Ja'a Jibril alaihi salam wa huwa na'imun fi Makkah. Baik. Jibril datang alaihi salam dalam keadaan beliau sedang tertidur di Mekah, tepatnya di rumah Ummu Hani. Di rumah Ummu Hani di Mekah. Oleh karena itulah para ulama berpendapat keutamaan sholat 100.000 kali lipat dibanding tempat yang lain itu di seluruh Mekah, seluruh Haram Mekah, tidak hanya pada Masjid Al-Haram, masjid yang ada Ka'bahnya. Berdasarkan keumuman ayat Subhanalladzi asra bi abdihi minal Masjidil Haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram Mekah dinamakan Masjid Al-Haram. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan bukan dari Masjid Al-Haram tapi dari rumah Ummu Hani, ya, sepupu beliau. Terus lanjut. Wa hamalat 'ala al-muraqi dabatun yarkabuha al-anbiya. Baik. Dan beliau dibawa, ya, dibonceng oleh buraq, ya, binatang yang yarkabuha al-anbiya, yang para nabi pun mengendarainya. Terus wadhahaba bihi ila baitil maqdis. Nah, buraq ini membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Dan ketika di perjalanan di Baitul Maqdis di daerah Palestina, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kuburan Musa dan Musa sedang sholat di kuburannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di perjalanan melihat kafilah-kafilah Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka kendaraannya apa, pakai baju apa, Nabi melihat. Dan Nabi melihat kuburan Musa di Palestina. Ya, dan Musa sedang sholat di kuburannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Masjid Al-Aqsa. Waktu itu tanah belum ada masjid, tanah hancur. Ya. Hancur oleh tsunami pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, hancur oleh tsunami yang melanda kaum Nabi Nuh. Dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman, dihancurkan lagi oleh pasukan Babilonia. Dan waktu itu Nabi SAW sholat di tanah kosong tersebut. Bersama siapa? Seluruh para nabi. Seluruh para nabi Allah hadirkan di situ. Bermakmum di belakang beliau. Ya, seluruh para nabi. Dan Umar bin Khattab yang mendapat isyarat dari Nabi SAW di mana letak Baitul Maqdis secara persis. Maka ketika Umar bin Khattab menaklukkan Al-Quds, Yerusalem, ya, Umar bin Khattab tahu ini dia tempatnya, dan disitulah dibangun masjid yang antum lihat itu, ya, yang antum lihat itu ada. Dan namanya Masjid Al-Aqsa sekarang saat ini ada beberapa komplek, semuanya Aqsa sekitarnya, berdasarkan firman Allah Alladzi barokna haula, yang kami berkahi sekitar itu juga kami berkahi, ya. Dan sholat di sekitar situ semua itu pahalanya, ya, mendapatkan keutamaan 2000 kali lipat dibanding tempat lain. Baik, terus lanjut. Waqtuha 'inda madi basariha. Baik, dan langkahnya si buraq itu 'inda madi basariha, sejauh mata memandangnya. Sejauh mata mata memandang itu satu langkah. Satu langkahnya buraq. Terus ثم انه صلى بالانبياء في بيت المقدس. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para nabi di Baitul Maqdis. Terus ثم انه عرج به يعني صعد به الى السماء بروحه وبجسمه يقظتان ولا مناما. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam عرج به. Nah, paham ya, Isra Mi'raj. Kalau Isra usriya, diperjalankan di malam hari. Kalau urija, mi'raj dari kata urija, dinaikkan ke langit. Kalau misra, isra, mi'raj, isra diperjalankan ke Palestina, mi'raj diperjalankan ke langit. Apa itu urija? Su'ida, diangkat ila sama, ke langit, biruhi wajismi, dengan roh dan jasad beliau. Yaqodotan, dalam keadaan tersadar, lamanaman, bukan dalam keadaan tertidur. Ya, pintu di langit pertama nanti Jibril membukakan pintu, diminta dibukakan pintu. Nah, baik. Ditanya sama malaikat penjaga, siapa? Waman ma'at. Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Salam. Urusilah, apa dia sudah diutus? Ursal sudah, sudah diutus, dibukakan. Bertemu Nabi Adam AS di langit. Malaikat yang lainnya terus sampai naik ke langit ketujuh. Ya, lanjutkan berikutnya. Fadal dibaca sini Fauzi. Baik, maka ini adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus wal mi'rajul madhkurun fi awwal surati An-Najm wal isra'u madhkurun fi awwal surati Bani Israil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Was-sara huwa surah. Was-sura huwa as-sayru laylan. Baik. Isra ini mi'raj disebutkan di surah An-Najm, Isra disebutkan di surah di awal-awal surah Al-Isra atau di surah Bani Israil. Bani Israil subhanalladzi asra bi abdih. Nah, surah itu dari kata sayr lailan. Was-sayru lailan. Maknanya berjalan di malam hari. Ya, terus wallahu jalla wa ala yaqulu fil Isra'i linuriyahu min ayatina. Taib, Allah berfirman terkait Isra. Kenapa linuriyahu min ayatina? Agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi, tanda-tanda kekuasaan kami. Fa'arahu min ayatihi fi hadhihi al-lailati asy-syai' al-'ajiba fi malakuti samawati wal ardi. Wa ra'a al-jannata wan nar, wa ra'a ahlan nari fiha, wa ra'a ahlal jannati fiha, wa kallama Allahu min wahyihi bima syaa'a. Wa farradu alaihi salawatil khamsi khamsa khamsa min fawqi sab'i samawatin thumma nazala Allahu ila al-ardi thumma nazala sallallahu alaihi wasallam nazala sallallahu alaihi wasallam ila al-ardi thumma jaa ila Makkah fi lailatin wahidatin fa asbaha yukhbirun nasu yukhbirun nasa yukhbirun nasa fa'arahu min ayatihi, maka Allah memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaannya di malam tersebut. Allah memperlihatkan sesuatu yang ya, mengagumkan tentang kerajaan langit dan bumi, dan Nabi SAW melihat surga neraka, ya, melihat penduduk surga penduduk neraka di sana. Loh, kalau begitu penduduk surga penduduk neraka udah ada dong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat penduduk surga, penduduk neraka. Kalau begitu sudah ada penghuninya sekarang. Gimana Behar? Belum. Kata para ulama, beliau diperlihatkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan. Diperlihatkan kepada beliau. Diperlihatkan. Dan beliau melihat nyata dengan mata kepalanya. Diperlihatkan. Ya, bukan melihat dengan mata hati, tapi melihat dengan mata kepala. Tapi diperlihatkan. Nah, terus dan Allah berbicara kepada beliau. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari tiga nabi yang Allah ajak bicara langsung selain Musa alaihi salam. Siapa lagi? Adam. Siapa lagi? Beliau alaihi salatu wasallam yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun yang lainnya pakai wahyu perantara Jibril. Pakai wahyu atau mimpi. Ya, mimpi Nabi Adam alaihi salam. Ya, dan yang lainnya. Adapun kalau Nabi SAW langsung. Kemudian dari wahyu Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tsumma jaa ila Makkah, kemudian Nabi SAW kembali ke Mekah di satu malam di malam tersebut, dan kemudian di waktu pagi beliau mengabarkan kepada masyarakat yang ada di Mekah tentang apa yang beliau alami. Lanjut. Fa ahlul imani izdadu imanan. Baik, maka orang-orang beriman bertambah keimanan mereka. Nah, karena mereka memang membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sedari awal. Maka ketika Nabi membawa kabar seperti ini, mereka benarkan semua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus. Wa madamu amanu annahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahum la yukadzibuna. Baik, maka selama mereka beriman bahwa beliau adalah Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan mendustakan beliau. Walihada lamma qila li Abi Bakrin inna Baitul Maqdis wa sa'ada ila as-sama'i wa ja'a sa'ida wa sa'ada apa sa'ida diangkat wa sa'ida ila as-sama'i wa ja'a fi lailatin wahidatin qala in kana qad qalahu fa huwa kama qala ana asdiquhu usaddiquhu ana usaddiquhu fi khabar as-sama'i afala usaddiquhu fi hadha taib ya. Oleh hada lama kila li Abi Bakrin, oleh karena itu ketika diceritakan hal tersebut kepada Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dikatakan oleh musyrikin Quraisy, temanmu itu, yang mereka maksud Nabi Muhammad SAW, menyatakan begini begitu, ya, diceritakan tentang apa yang mereka dengar dari Nabi SAW tentang Isra Mi'raj. Dia mengklaim bahwasanya dia roha li Baitul Maqdis, dia pergi ke Baitul Maqdis, wasu'idah diangkat, ya, naik ke langit, kemudian kembali di satu malam, di dalam satu malam, kembali juga di malam tersebut. Maka kata Abu Bakar, kalau memang benar yang beliau katakan, ya, ana usaddiqu, maka saya pun membenarkannya. Ya, saya membenarkan beliau tentang kabar dari langit. Apakah saya enggak membenarkan beliau terkait hal ini? Nah. Terus tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Siapa di sini? Ya. Agus, baca Agus. Wasilatan. Wasilatan ditahakumi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min di'atil imani man irtadda 'anil Islam. Wal kufaru farihu. Farihu bidzalika. Baik. Amma di'atul iman wal kufar, adapun orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang kafir, ya, maka mereka mengambil kejadian ini, mengambil kesempatan kejadian ini sebagai wasilah, sarana untuk tahakkum, ya, untuk mengejek Nabi SAW. Ya, jadi orang-orang kafir mengambil kesempatan dari peristiwa ini, ya, min hadhil hadis, ya, sebagai untuk mengejek Nabi SAW. Dan diantara orang-orang yang lemah imannya akhirnya mereka murtad, keluar dari Islam. Dan orang-orang kafir bergembira atas hal ini. Kalau orang yang kuat imannya, bertambah imannya. Ya, lanjut, lakin. Walakin al-Isra'a wal-Mi'raja haqqun. Wa huwa mu'jizatun min mu'jizatir Rasulullah SAW. Baik. Isra' Mi'raj itu hak. Dia adalah diantara mu'jizat Nabi SAW. Lanjut. Wa huwa min a'zama ma'a'zami. Karena dia mudof. Wa huwa min a'zami. Wa huwa min a'zami ma akrama Allahu bihi hadhihi ummatal Muhammadiyah. Baik. Dan Isra Mi'raj adalah di antara, ya, karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Terus fal iman bihi wajibun wa kana yaqutan la manaman. Baik. Mengimani hal ini adalah wajib, dan beliau ketika Isra Mi'raj ini dalam keadaan tersadar, bukan dalam keadaan tertidur. Memang ada pendapat yang menyatakan beliau diangkatnya itu mimpinya aja, tertidur, tapi ini disangka oleh Syekh Shalih Fauzan. Di kajian kita sebelumnya usul salasah syarah Syekh Fauzan, Syekh Fauzan juga telah menjelaskan dengan rinci terkait hal ini. Nah, dan kita akan mendengar lagi nanti penjelasan beliau. Kurang lebih sama dengan apa yang di syarah al-usul as-salasah. Lanjut. Li'anna al-manama la ahada yukiruhu. Quraishun la tunkiru ru'ya. Falau kana ru'ya, ru'ya ma ankarathu Quraishun li'annaha tusaddiqu bir-ru'ya. Baik. Karena yang namanya tidur, mimpi, tidur, itu enggak ada seorang pun yang mengingkari. Orang Quraisy tidak mengingkari mimpi. Ya, seandainya Isra Mi'raj itu mimpi, maka Quraisy tidak akan mengingkari. Quraisy akan mengatakan, ya mimpi kamu kan. Ya, karena mereka membenarkan mimpi. Ya, lanjut. Wa aidan yaqulullahu jalla wa ala asra bi 'abdihi wal 'abdu innama yakunu bi majmu'ir ruhi wal jasadi faruhu wahdaha la tusamma 'abda wal jasadu wahdahu la yusamma 'abda wa innama majmu'ur ruhi wal jasadi wal 'abdu. Baik. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, asra bi abdi, yang telah memperjalankan hambanya. Yang namanya hamba, abad, abdun, itu merupakan gabungan dari roh dan jasad. Kalau roh semata tidak dinamakan abdun, jasad semata juga tidak dinamakan abdun, hamba. Namun gabungan komponen antara roh dan jasad itulah yang disebut sebagai abdun. Ya. Kemudian lihat di situ di matan, Panji baca matannya satu-satu, kemudian baca syarahnya. Betul. Baik, dan beliau yaqadatan. Isra Mi'raj dalam keadaan tersadar tidak tidur, langsung baca syarahnya. Baik, karena kalau beliau sedang tidur, Isra Mi'rajnya mimpi, maka Quraisy tidak akan mengingkari beliau. Baik, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari mimpi. Dan Isra Mi'raj ini bukanlah mimpi, namun nyata, real, ya, isti. Terus? Baik, memang ada ya beberapa perkara yang pada Nabi ini lewat mimpi. Ya, Umar bin Khattab diberikan susu, ya, di surga. Ini lewat mimpi beliau. Taib barakallahu fikum. Kemudian, ya, Bilal bin Abi Rabah di mimpi beliau. Beliau banyak dihadirkan berita-berita gaib oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mimpi. Terus lanjut. Namun itu semua kasusnya di luar Isra Mi'raj. Kisah yang lain ya. Adapun Isra Mi'raj itu bukan mimpi, namun sadar. Lanjut baca matan. Baik. Karena Quraisy mengingkari beliau dan menganggap perkara ini ya, impossible. Dan Quraisy tidaklah mereka mengingkari manamat. Ya, kalau tidur mimpi itu enggak diingkari oleh mereka. Lanjut. La tunkiru ru'ya. La ahada yunkiru ru'ya minal mu'minina aw minal kuffari bi annaha amrun waqi'. Baik, ini penjelasannya sama kayak yang tadi. Ya, karena Quraisy tidak mengingkari mimpi, enggak ada seorang pun yang mengingkari mimpi baik dari mukmin ataupun orang kafir. Jadi ini memang perkara yang real. Terkalau mimpi itu memang ada, terjadi. Terus baca lagi matan. Wa min dzalik, ya, dan diantaranya, diantara peristiwa gaib yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita imani, bahwa malak anna malakal mauti, malaikat maut, ya, ketika datang kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya Nabi Musa, ternyata la tamahu, karena dia menyamar sebagai seseorang. Ya, dia bilang, ini saya malaikat maut mau cabut nyawa kamu. Maka Musa menempeleng malaikat maut. Faqofa'ah Aina, dicongkel matanya sama Nabi Musa. Ya, sampai kedua mata malaikat maut copot. Faraja'a, akhirnya malaikat maut balik lagi ke Allah, ila rabbih. Faraja'a 'alaihi Aina, dan Allah kembalikan matanya. Baik, lanjut. Minal akhbari allati yajibu tasdiqu biha qissatu Musa 'an malakil maut. Baik, maka diantara berita-berita yang kabar-kabar yang wajib kita benarkan ada kisah Nabi Musa AS dengan malakul maut. Lanjut. Wa qala Musa bin Imran alaihi salam kalimullah. Ya, Musa bin Imran. Ya. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. ja'ahum malakul maut fi surati rajulin. Baik, malaikat maut datang dalam sosok seorang pria. Ibtilaan wa imtihanan. Nah, ini sebagai ujian aja. Ya, untuk mengetes Nabi Musa aja. Terus fa'akhbarahu annahu sayaqbidu ruhahu. Malaikat maut ini mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ia akan mencabut nyawanya Nabi Musa, rohnya. Nah, malaikat ini dalam bentuk sosok seorang pria. Nah, Musa akhirnya menempelengnya, menamparnya. Karena Musa adalah alaihissalam orang yang memiliki kecemburuan terkait agama ini, karena dianggap oleh Nabi Musa alaihissalam ini orang main-main, ya, ini orang main-main dalam agama, maka ditempeleng oleh Nabi Musa alaihissalam. Lanjut. Latomah yaitu memukul wajahnya, nempeleng. Kalau nempeleng itu kan bukan di mana-mana, melainkan di mana? Di wajah, gitu. Saya ditempeleng nih, apanya yang sakit? Ini jempol kaki saya. Oh, itu bukan tempeleng namanya, diinjek. Ya, ini bukan tempeleng. Ya. Terus lanjut. Maka Nabi Musa mencungkil matanya. Kedua matanya. Baik, ini dulu. Kemudian malaikat maut ini pergi balik lagi kepada Allah dan ia berkata, ya Allah, engkau mengutus aku kepada seorang hamba yang dia belum pengen mati. Ya, maka Allah mengembalikan kedua matanya yang copot. Ya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat tadi. Idhab ilaihi faqul lahu yad'u yadahu ala jildi thawri ma asabat min jildi thawri falahu bi kulli sya'ratin sanatun ya'ishuha faja'a ila Musa maratan thaniyatan wa akhbarahu bima qala Allah jalla wa ala faqala ba'da dhalika qala al-mautu. Qala idzan al-ana ya rabbi. Baik. Ya rabbi, ya rabbu. Ya rabbi. Karena ya, itu nanti ada ya mutakallim yang mahdhuf. Allah berfirman kepada malaikat maut, idhab, pergi ke dia. Ilai, ke dia. Faqullah, katakan kepadanya. Yada, agar ia meletakkan ya satu tangannya. Ala jildi tsaur. Ke kulit sapi. Falamma asabat min jildi tsaur, maka fama asabat min jildi tsaur, maka apa yang ada di kulit sapi itu, letakkan tanganmu di kulit sapi, maka kulit sapi yang ada di, yang mengenai apa namanya, maka tanganmu itu yang mengenai kulit sapi tadi. Falahu bi kulli sya'ratin sanatun ya isyuh. Maka setiap bulu yang tertutup oleh tangan, jadi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ini misalkan ya, kulit sapi, ini sapi, taruh tangannya di situ, taruh begini. Fama asabat min jildi tsaur, maka setiap tangannya yang mengenai kulit sapi, tangannya berapa? Misalnya 30 cm. Ya, panjangnya, lebarnya sekian. Kemudian setiap bulu-bulunya itu yang dibalik tangannya Nabi Musa itu satu tahun. Satu tahun sisa hidup dia, ya, atau satu tahun, ya isuha, ya, apa? Bukan sisa hidup dia, satu tahun yang dia hidup di situ, ya, satu tahun. Ya, maka itu sesuai dengan umurnya Nabi Musa alaihissalam. Fajaa ila Musa maratan tsaniyah, dia datang lagi ke Musa sekali lagi. Ya. Wa akhbarahu bima qala, dan malaikat ini mengabarkan kepada Nabi Musa ya, tentang apa yang Allah firmankan. Ya. Faqal, maka Nabi Musa berkata, "Wa ba'da dzalika?" Setelah itu apa? Setelah itu qala al-maut. Setelah itu kematian. Maka Nabi Musa mengatakan, "Idan al-an ya Rabb." Kalau begitu sekarang saja. Sekarang aku mati. Terus lanjut. Ya, maka anna lakum da'an al-maut faminal ahad ya Rabbi. Yaitu selama annahu labudda minal maut, selama memang harus mati, maka selama memang itu harus mati, maka sekarang ya Rob, cabut saja nyawaku. Nah, kurang lebih begitu. Terus faqabada karena roh mu'annas, maka malaikat mencabut nyawanya. Lama alim annahu malakul mauti wa annahu rasulullahi ilaihi istaslama alaihi salatu wassalam amma min awali falam yalik annahu falam yadri annahu malakul mauti. Maka malaikat maut mencabut nyawanya Musa tatkala beliau sudah mengetahui itu adalah malaikat maut, dan ya bahwa beliau adalah Rasulullah istaslama alaihi salatu wassalam. Ama fil awal falam yadri, dan bahwasanya dia adalah Rasulullah. Rasulullah sini maksudnya apa? Utusan Allah. Jadi Musa tahu akhirnya dia adalah malaikat maut, dia adalah Rasul Allah, dia adalah utusan Allah. Si malaikat maut ini utusan Allah. Ya, ilaihi yang diutus kepadanya istaslama. Akhirnya Nabi Musa ya istaslama. Dia sudah berserah diri alaihi kepada malaikat maut tersebut alaihi salatu wassalam. Amma fil awal, adapun kedatangan malaikat maut yang pertama yang ditabok, dipukul Nabi Musa sampai matanya copot tadi. Kenapa demikian dipukul oleh Nabi Musa? Falam yadri, karena beliau enggak tahu annahu malakul maut, bahwa dia adalah malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya Remon, malaikat pencabut nyawa? Siapa namanya Remon? Israel, lah layasih. Namanya siapa? Malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Dan malakul maut tersebut. Qala al-musannif wa min dhalika aswatu sa'ah. Di antara kabar gaib yang Nabi kabarkan kepada kita adalah aswatu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, hadal di baca itu. Kecangin dikit suaranya. Al-mustaqbalati. Al-imanu. Maka diantaranya ya, yaitu diantara kabar-kabar gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mesti diimani adalah asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Lanjut. Jam'u syartin. Lanjut. Asrat adalah jamak plural dari syart. Apa makna syart? Alamah. Ya, tanda. Terus baik, bedanya apa dengan syarat yang bermakna syarat? Syarat-syarat sahnya sholat dengan syarat alamat, apa bedanya? Kalau yang tanda alamah, syarat jamaknya asrat. Kalau yang syarat temannya rukun, jamaknya surut. Nah, itu bedanya. Ya. Terus Allah taala berfirman, fahal yang duruna illa. Kalau ada istifham hal, kemudian ada illa. maka maknanya tidaklah mereka menunggu illa sa'ata, kecuali hari kiamat. Antakiyahum baghtatan. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hari kiamat yang akan datang kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Faqad ja'a asyratuha. Sungguh telah datang asyratnya, tanda-tandanya. Lanjut. Ya, yaitu alamatu qiyamiha, tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Terus wa qurbi hudusiha. Ah, dan tanda-tanda dekatnya kejadiannya, terus terjadinya hari kiamat tersebut. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, fa anna lahum idza ja'atuhum dzikra. Maka apa manfaatnya untuk mereka? Ya, jika kiamat sudah datang kepada mereka, peringatan tersebut. Terus idza qamat as-sa'atu alaysa lahum majalun ila imani wa tasbiqi ila jannah. Terus wala yuqbalu taubatun naibul fa'il, walaupun fi'ilnya ya, karena dia enggak ada pilihan lain. Ya. Hai. Idza qamatis saatu, maka jika telah hari kiamat telah tegak, falaisa lahum majalun, maka mereka enggak punya peluang lagi lil iman, untuk beriman, wa tasdiq hinadaka, untuk beriman, membenarkan agama, membenarkan Allah Rasul pada saat itu. Karena taubat saat itu sudah gak diterima lagi. Ya. Terus, Fitra. Wa syarih al-Qur'ana wa syaratu sa'ati kathiratun. Minha al-alamatul al-ula, wa minha al-tawasito, wa minha al-akhiro. Baik. Tanda-tanda dari kiamat itu banyak. Ada yang pertama, yang pertengahan, dan yang paling akhir. Terus, amal ula faqad hasalat mataha. Wallahu a'lam. Taib, ada pun yang pertama telah terjadi, telah berakhir. Wallahu a'lam bagaimana kejadiannya. Terus minha bi'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi'atun nabi sallallahu alaihi wasallam min asyrati sa'ati, di annahu nabiyyu sa'ati. Taib. Alaihi salatu wassalam. Ya. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat yang telah berlalu, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara tanda-tanda hari kiamat adalah karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, karena beliau adalah nabi sa'ah. Ya, nabi yang ya yang diutus menjelang hari kiamat. Alaihi salatu wassalam. Terus qala buistu ana wa sa'atu ka hataini wa asyara bi asbaba bi asbaihi bis sibab sababa, telunjuk-telunjuk sababa, as-sababa wa usta. Beliau bersabda buistu ana wa sa'atu ka hataini fa asyara ila fa wa asyara bi usbu'ai. Aku diutus sedangkan hari kiamat seperti ini. Aku diutus dengan jarak, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan kepada dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Berarti dekat ya. Wah, saking dekatnya sampai Ustaz akhir zaman sibuk prediksi. Besok, tahun ini, tahun depan. Terus tarsok-tarsok. Lanjut. Bahwa Nabi Usaati alaihi salatu wasalam la nabiya ba'dahu ila antaku masa'atu. Iya. Ya. Maka beliau adalah Nabi Sa'ah, yang tiada Nabi lagi setelah beliau sampai hari kiamat tegak kelak. Lanjut. Wa ma hadatha minal futuhati wa antasyarul islam. Hah? Wantishari al-Islam. Baik. Wa ma hadasa, dan kejadian-kejadian berupa futuhat penaklukan-penaklukan daerah, intisar tersebarnya Islam, perluasan wilayah Islam. Terus nah, semuanya ini adalah diantara tanda dekatnya hari kiamat. Kemenangan Islam, tersebarnya Islam di dunia ini, di bumi ini, semuanya adalah tanda-tanda hari kiamat. Wama hadatha min al-fitani bainan nasi wal-kuhumi wasabkit dimah kuluhada min alamati sa'ati. Baik, saya lanjut. Kemudian kejadian fitnah-fitnah yang terjadi di antara manusia, ya, peperangan, pertumpahan darah, semuanya inilah di antara tanda-tanda hari kiamat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal tersebut. Ya, lanjut. Kalau wahidah tilwul ukhra, maknanya satu persatu. Tilwun jamaknya atlaun. Tilwun jamaknya atlaun. Atlaun tilwun. Al-wahidah tilwun. Maknanya wasala bitatabu'. Baik. Nah, tanda kiamat yang pertengahan sangat banyak. Ya, terjadi berbagai hal yang aneh. Ya. Al-wahidah tilwul ukhra, satu persatu. Terus lanjut. Wa nahnu na'ishu fi umurin tatajaddadu. Naam, fi umurin tatajaddadu. Wa tahduru ajaibul anam. Baik, kita hidup di zaman yang fi umurin dalam hal-hal yang terus ya tatajaddad apa namanya? Diperbaharui, ada yang baru-baru lagi. Ada yang baru. Ya, wa tahdusu ajaibul an. Peristiwa-peristiwa yang aneh terjadi saat ini. Ada yang baru, kemarin ada yang ngomong gini, sekarang ada ngomong gitu, kejadian ini ada, kejadian itu ada lagi terus, baru. Kejadian, berbagai kejadian itu, ya terjadat, ya, terreformasi terus, ada baru terus. Ya. Ada yang ngaku jadi Nabi, bahkan ada yang ngaku jadi Nabi Isa, ada yang ngaku jadi Jibril. Terus kejadian aneh-aneh. Ya, lanjut. Maka ini semua adalah di antara tanda hari kiamat. Lanjut. Hadhihi sinaat. Hadha min alamat tis'ati. Baik. Hadhihi mukhtara'at. Berbagai penemuan-penemuan ini, sinaat, industri-industri ini, tisal as-sari, alat komunikasi yang cepat. Ya. Baru chatting langsung centrang biru di sana. Baru chatting langsung centrang biru, langsung nyampe. Ya. Ini merupakan diantara tanda-tanda hari kiamat. Ya, terus. Wa ma akhbaru bihi sallallahu alaihi wasallam min taqarrubil buldan kulluhu min alamati sa'ati wa qad hadatha. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang berdekatannya negeri-negeri jadi dekat. Kalau kita mau ke sana jadi dekat. Bukannya Amerika Indonesia dideketin gitu enggak. Tapi jaraknya jadi dekat. Ya, ini Nabi kabarkan. Di akhir zaman negeri-negeri jadi dekat. Ya, naik pesawat, naik jet tempur, cuis, tiba-tiba udah di Cina. Ya. Itu maknanya. Ya. Negeri-negeri menjadi dekat. Kita zaman dulu tadi disebutkan dari Mekah ke Baitul Maqdis berapa lama? Sebulan naik unta. Zaman sekarang? Ke Jeddah dulu, di bandara Jeddah. Terus naik dari Jeddah ke mana? Misalkan naik pesawat gitu ya, naik helikopter yang langsung. Wah, 2 jam balik. 1 jam setengah. Ya. Dari Jeddah ke Aman 1 jam. Kalau ada bandara dari Aman ke mana ya? Di Palestina, Tel Aviv. Masa ke Tel Aviv sih? Iya ke Tel Aviv. Tapi enggak ada diplomatik. Ya. 2 jam. Jadi dekat. Kayak dari Bekasi ke Bogor. Ya, jadi dekat. Semuanya adalah tanda-tanda hari kiamat. Qad hadatsa, dan telah terjadi. Ini terjadi. Tahibar kalau Allah musta'. Nah, kemudian ya. Atau dibaca berikutnya. Amar. Baik, kemudian datanglah tanda-tanda yang akhir. 10. Ada 10 tanda-tanda akhir kiamat yang dia berurutan. Lanjut. Awalan khurujul mahdi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, keluarnya munculnya Imam Mahdi yang merupakan dari Ahlul Bait Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam, dan dari keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Muhammadun. Muhammad bin Abdullah. Baik. Ya. Nama beliau seperti nama Rasul. Ya. Ini boleh 3 irob. Yakni Muhammadan. Muhammadin. Apa iya? Muhammad. Dua. Muhammadun ibnu Abdullah. Terus. Ya. Bukan yansur ya. Nasyara apa? Yansur. Ayah, yansur al-adlah. Maka beliau akan menyebarkan keadilan. Dan beliau akan menyebarkan Islam. Wa yansurullaha bihi ad-dina, dan Allah akan menolong agama ini melalui perantara dia. Wa yamla'u Allah 'adlan kama muni'at jawran jaw. Tsumma fi waqtihi yakhruju masihu ad-dukhan. Hah? Ad-dajjal. Dukhan. Oh, jadi ingat dukhan sih itu. Antum mau ngudut? Jajal jadi dukhon, terbalik titiknya jadi ke atas. Al-a'wal al-kadzdzab. Nah, kemudian yamla'ul ardo adlan, dia akan memenuhi ya, bumi ini dengan keadilan. Kama muli'at jawran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh jawran, kejahatan, tidak adilan. Ya. Kemudian fi waktihi, di zaman beliau itu akan keluar al-masih ad-dajjal al-awar. Awar yang buta sebelah matanya, al-kadzdzab pendusta besar di masa al-mahdi. Mahdi udah keluar belum? Nah, belum. Berarti dajjal belum keluar. Dajjal udah mau keluar, iya, tapi belum keluar. Ya, jadi ada tahapannya, enggak langsung tiba-tiba besok kiamat. Ya. Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Isa belum hadir bunuh Dajjal, ya. Belum kuat, belum adanya api, belum keluar Ya'juj Ma'juj. Kaum muslimin belum berdamai dengan bangsa Rom. Ada tanda-tandanya. Tiba-tiba besok kiamat. Itu jahil yang bicara seperti itu. Ya. Tiba-tiba besok kiamat. Prediksi umur umat. Setiap hari itu aja yang dibahas. Akhirnya orang-orang pada frustasi hidup. Mau lari ke hutan aja. Mati di hutan. Menjauhi kota. Karena di kota banyak maksiat. Karena orang pada resign kerja, jual rumah, sedekahin hasil penjualan rumahnya, dia bersisa apa, menyisakan untuk bertahan hidup menjelang kiamat datang, dia lari ke hutan. Ada yang kayak gitu? Ada. Salah siapa? Salah dia karena dia jahil. Salah dia karena dia milih, salah milih tempat ngambil rujukan. Ustaz akhir zaman yang ngambil rujukan. Dan tentunya salah sih Ustaz akhir zaman. Tanggung jawab. Ya, lanjut. Alladzi ja'alallahu 'ala yadayhi fitnatan 'adzima. Ja'ala fa yaj'alu. Syukur kepada Allah. Alladzi yaj'alallahu 'ala yadayhi fitnatan 'adzimatan wa mihnatan 'adzimatan hikmatan minhu subhanahu wa ta'ala. Yang Allah menjadikan melalui Dajjal ini fitnah yang besar. Ujian yang besar sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus summa yanzilul masih wa Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam fi akhir ayyami Dajjal. Nah, kemudian al-Masih ini namanya sama-sama al-Masih. Ya, kalau Dajjal masih dolah, masih sesat, kalau Isa masih hidayah. Ya, Nabi Isa alaihi salam al-Masih. Ya. Akan turun ke langit dunia alaihissalatu wassalam di akhir-akhir hari-hari, sisa-sisa akhir hari si Dajjal sebelum dia mati. Ya, kemudian dia turun dari langit, dia akan membunuh Dajjal. Belum dibaca ya? Lanjut. Ya turun minas samai wa yaqtulu Dajjal wa yahkumu al-islami wa huwa sari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan membunuh Dajjal dan akan berhukum dengan hukum Islam. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqfu fil ardi muddatan thumma ya'tihi al-mautu alaihi salatu wassalam wa yamutu bi ajlihi alladhi qaddarahu Allahu lahu. Qala ta'ala. Ya, cukup. Ya. Wa yaqfu fil ardi muddatan. Dan dia akan tinggal di dunia ini, di bumi ini dalam beberapa waktu. Ya, kemudian kematian datang menghampirinya alaihissalatu wassalam. Dia mati dengan ajalnya yang Allah telah takdirkan untuknya. Terus wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Baik. Nah. Ahlul kitab dan tidak ahlul kitab kecuali tidak ada ahlul kitab kecuali mengimani sebelum kematian beliau. Terus lanjut. Aiy al-Masih alaihi salam padalla ala annahu yamutu fi akhir zamani wa yudfana kawairi. Kenapa jadi mansub? Wa yudfanu kawairi min al-anbiya'i. Maka ini menunjukkan bahwa Isa alaihi salam akan wafat di akhir zaman. Dia akan dikuburkan sebagaimana orang lain, sebagaimana para nabi yang lainnya. Terus dibaca di sini, Raymond. Summa khoroju gitu. Gimana yang benar Raymond bacanya? Summa khoroju Ya'juj. Jadi apa ya Raymond Irop yang benar tuh apa bacanya? Aduh. Summa khoroju Ya'juj. Nah, itu jangan asal baca aja kayak gitu. Terus wa huma qabilani min bani Adam fi insabun al-dinu. Nah, kemudian keluarlah Ya'juj Ma'juj. Yang keduanya adalah kabilah dari Bani Adam. Ya, wa fihim syarrun 'adzimun, dalam diri mereka terdapat terdapat keburukan yang sangat besar. Terus wafihim fitnah. Ah, pada diri mereka terdapat fitnah, fitnah yang banyak. Yang benar. Ya tadi udah disebut ini kosakata ini. Nah, udah dua kali. Yang benar memang diperhatiin. Kalau ada kalimat sebelumnya dikasih tahu, antum dengar, antum catat, diamalin. Muncul berikutnya udah tahu, enggak kayak gini lagi. Dua kali muncul. Ulang. Nah, tuh kan ini enggak ini, enggak memperhatikan. Ah, ayo repot yang benar. Lihat kalimat sebelumnya itu apa? Hah? Lihat yang sebelumnya kan udah muncul itu, repot. Udah muncul sebelumnya apa? Ah, itu. Dia paling kalau ada muncul kalimat kesakatanya. Wasabqud dima. Jangan manja minta diterjemahin, minta di lurusin terus. Ayo sendiri antum sekarang kalau salah cari sendiri. Terus wa mudhayyiqatu li ahli iman. Apa? Wa mudhayyiqatu. Ya. Mudhayyiqah. Berarti mudhayyiqat. Wa mudhayyiqatu li ahli iman. Wa sabqud dima wa mudhayyiqatu li ahli iman. Taib. Kemudian terjadilah pertumpahan darah, gangguan terhadap orang-orang yang beriman, intimidasi. Terus summa urujud dabbati allati tumayyizu bainal muslimi wal kafir. Kemudian muncullah dabbah, binatang melata, ya, yang akan membedakan mana muslim mana kafir. Lanjut. Wa idza waqa'a al-qawmu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yunqifuna. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa idza waqa'a al-qawl, apabila telah jatuh ucapan kepada mereka, akhrajna lahum dabbatan, kami keluarkan untuk mereka binatang melata. Yu'ra, ya, binatang melata al yang dari minal ab, dari bumi. Yukallimuhum, yang akan berbicara kepada mereka, annannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ya, bahwasanya manusia sebelumnya mereka tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Terus apa ada wazan ta doa? Ulang, ayo baca. Alamatan. Apa irobnya alamah? Maful. Hah? Maful dari talbo. Mana fa'ilnya kalau begitu? Alal mu'minin. Alal mu'minin fa'il? Iya. Masalah-salahan ini? Apa irobnya yang benar? Domi musatir. Kembalinya kemana? Ayo. Kembalinya kemana? Hah? Kalau perjalalah kan pun. Allah musta'an. Kalau perjalalah itu bukan pakai tado'u, tapi yado'u. Nah, ini ya. Udah belajar ya, yang udah belajar setahun. Nah, coba dong. Ada kemajuan dalam melihat kalimat. Jangan kayak baru belajar 2 bulan. Kalau baru belajar 2 bulan oke lah. Setahun harusnya udah bisa bedain. Gampang itu. Masa gini aja apa? Kalau belajar 2 bulan 3 bulan oke lah. Ya, yang ulang-ulang repot baca yang benar. Fa tabahu 'alal mu'mini 'alamatan. Yu'rafu biha. Alamatan apa irobnya? Coba artikan, ayo artikan. Maka dapat sebagai tanda bagi mukminin. Tado'u, apa tado'u sebagai? Jadi gimana? Maka hewan melata tersebut meletakkan tanda bagi kaum kaum mukminin. Terus yu'ribu, apa tuh wazannya? Kayak gini-gini nih kan. Ini nih lihat nih, kayak gini-gini nih. Aduh, muskilah ini. Arafah ya ribu aja masih lupa. Yu'ribu lagi. Ya ulang. Yu'ribu biha annahu mu'minun. Yang dapat diketahui dengan tanda tersebut bahwa dia adalah mukmin. Terus wa tadau 'alal kafiri 'alamatan. Yu'ribu biha annahu kafirun. Dan binatang melata ini akan meletakkan tanda bagi orang, untuk orang kafir, bahwa dia, sehingga dikenalilah dengan tanda tersebut dia adalah kafir. Terus bayas ulang bayas nihun nasu ya'ribu ba'duhum ba'dun al-mu'minu mu'minan. Mana alifnya maksa al-mu'minu mu'minun? Terus wal kafirun kafirun. Maka orang-orang akan mengetahui sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya. Baik. Wa yusbihun nasu ya'rifu ba'dhum ba'dhon. Nanti jumlah ya'rifu ba'dhum ba'dhon itu khobar dari yusbih. Anas isimnya. Ya. Baik. Maka manusia, maka jadilah manusia, mereka satu sama lain akan mengenal seorang mukmin adalah mukmin, seorang kafir adalah kafir, enggak ada yang samar. Ya, terus summa khurujus syamsi min maghribah min maghribiha. Baru digrecokin satu harokat gini aja keder. Ngapain antum mau bergantung sama harokat sini? Allah musta'an. Ini semua gundul, kiraan ini ada harokatnya. Salah lagi, diikutin lagi. Padahal dari yang paling mudah lagi, orang baru belajar ajrumiyah langsung ngerti itu, kan langsung belajar. Wal ismu yu'rafu, gitu kan? Langsung itu kan baru belajar seminggu ajrumiyah langsung ngerti itu. Oh, ini enggak bisa dikibulin lagi, dibohongin. Ya. Ini kan ada tanda begini, min magra min magroba. In maghribaha, masa begitu. Yang benar aja. Ayo ulang. Summa khurujus syamsi min maghribiha wa hadhihi akhirul alamatil kubra. Ma idza kharajat asy-syamsu min maghribiha intaha qabulul imani. Gitu bacanya. Ya kan, kalau baca pelan-pelan tenang enak. Jadi kalau baca itu jangan asal ceplos. Lihat, sambil mendeteksi. Lama-lama biasa. Ya, lama-lama biasa insya Allah. Antum sendiri kan ngalamin proses. Tapi kalau bacanya wah nggak jelas sudah berantakan. Yang pertama kuasain kaidah dulu, udah belajar kaidah udah enak. Barakallahu fikum. Ya, kemudian keluarnya matahari dari sebelah, terbitnya matahari dari sebelah baratnya, inilah akhir tanda-tanda kiamat yang kubra. Apabila matahari keluar terbit dari sebelah barat, ya, selesailah perkara ini. Intaha qabulul iman. Enggak diterima lagi iman. Ya, selesai. Qabul taubat, taubat enggak diterima lagi. Masih ada. Terus summa khurujun nari min qa'ri adni. Kemudian manusia keluar dari qa'r adn. Qa'r itu dabisan yang paling bawah ya, daerah pedalamannya adn. Terus tasur nasu ila syami. Tasur annas apa irabnya? Maf'ul bih. Ya. Maka akan ada ini ya, api. Ya, itu kan khurujun nar. enggak, api itu balik lagi ke tahsyur, maka api tersebut akan tahsyurun nasa, akan menggiring manusia sampai kepada asyams. Terus lanjut teman. Maka api tersebut akan mabit, bermalam bersama mereka manusia dimanapun mereka bermalam. Terus watakilu ma'ahum haitsu qalu watasuquhum ilal mahsyari. Saya mau minta Repi terjemahin watakilu ma'ahum haitsu qalu. Ayo Repi terjemahin. Ayo, jangan kelamaan, cepat. Siapa yang mau terjemahin? Pernah dengar gak hadis tidur siang? Kilu fa'inna syaitan la la yakilu. Qala yakilu beda dengan qala yakulu. Qala yakulu berkata, qala yakilu tidur siang. Paham sini? Jadi ngartinya gampang. Watakilu, dan ya si api itu akan beristirahat di waktu siang ma'ahum bersama mereka. Haitsu qalu, dimanapun mereka beristirahat di waktu siang, bukan dimanapun mereka berkata. Paham sini? Qalu yakilu dengan qala yaqulu. Qala yaqulu sama qala yakilu itu beda. Ya. Terus lanjut Raymond. Watasu wa. Udah. Watasu qumilal mahsyar, dan api ini akan menggiring mereka sampai ke mahsyar, digiring oleh api. Ya. Baik. Sudah masuk waktu zuhur. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu la ilaha illa anta.